Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in. Ini alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di bab zakat ya. Jadi di video sebelumnya itu sebagian sudah masuk ke bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dhahabin walau ghairu madrub. Termasuk barang atau harta yang harus dizakati adalah emas ya. Walaupun emas yang dimiliki belum dicetak ya. Masih berupa biji emas. Masih berupa emas yang baru didapat dari bumi. Khilafan liman za'ama bisasaha bil madrub. Hal ini berbeda dengan ulama yang berpendapat keharusan zakat hanya terkhusus untuk emas yang sudah dicetak saja. Tapi za'ama ini biasanya digunakan untuk pendapat yang negatif ya. Maksudnya ulama yang berpendapat seperti ini itu pendapatnya lemah, karena ini menggunakan za'ama. Za'ama itu dugaan tapi potensi salahnya besar. Balagho qadru khalisihi 20 mithqalan. Emas yang harus dizakati adalah emas yang kadar murninya mencapai 20 mithqal ya. 20 mithqal itu kalau tidak salah 80 gram ya. Ini ada taklikan ya, ada catatan kaki. Angka 1, nah ini wahya tu'adilu samanina huraman. Ini gram ini ya, 80 gram takriban. Takriban itu ya, boleh kurang sedikit. Jadi 20 miskol di kitab ini, di cetakan ini, Ibnu Hazm, ini cetakan Ibnu Hazm itu kira-kira setara dengan 80 gram. Biwas nima kata tahdidan. Ukuran 20 miskol ini menggunakan timbangan Makkah. Dan untuk ukuran ini tahdid ya, tahdid itu tidak boleh kurang. Kalau lebih ya boleh, tapi kalau kurang tidak boleh. Berbeda dengan takrib. Jadi kan ada tahdid, ada takrib. Kalau takrib boleh kurang sedikit. Misalkan kalau takrib itu kan usia haid ya, usia haid perempuan itu 9 tahun, nah itu takrib. Kurang beberapa hari itu sudah dianggap 9 tahun. Kalau nak kosong fi mizanin, watama fi akhar, fala zakat alisya. Dikarenakan ukuran 20 mithqal itu harus tahdid ya, dan juga harus pasti, maka seseorang yang punya emas itu ditimbang di dua timbangan, satu timbangan kurang dari 20 mithqal. Di timbangan yang lain mencapai 20 mithqal. Kalau seperti ini maka tidak ada kewajiban zakat baginya, karena ukuran 20 mithqal ini masih diragukan. Ini yang benar yang mana? Timbangan yang satu sempurna, yang satu kurang. Jadi zakat itu keharusannya harus yakin, sehingga kalau ragu dengan ukuran 20 mithqal itu ya tidak harus membayar zakat. Wal miskalu isnani wasabu'una habbat sa'ir mutawasitatan. Ukuran satu miskal kalau dihitung dengan biji gandum ya, biji gandum yang standar. Mutawasit ini maksudnya tidak besar, tidak kecil. Jadi sa'ir ini gandum, tapi gandum yang kualitasnya rendah ya. Jadi gandum itu kan ada sa'ir, ada hintoh. Hintoh itu yang bagus, kualitasnya bagus. Kalau sa'ir yang kualitasnya kurang bagus, tapi bobotnya lebih berat sa'ir ya, antara sa'ir dan hintoh. Kalau satu miskol itu dihitung dengan hitungan biji gandum sa'ir, maka nanti ketemunya 72. Jadi 72 itu satu miskol. Kalau 20 miskol berarti dikali 20. Ini ketemunya berapa? Ini dicari sendiri ya, saya juga malas ngitungnya. Kemudian qala Syekh Zakaria, wa wasnu nisabi dzahabi bil asrafi 25 wa subani wa tis'un. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansori, penulis kitab Fathul Wahhab, beliau menghitung 20 miskol itu menggunakan hitungan asrafi. Ini Mesir ya, maksudnya asrafi ini nanti dijelaskan ini. Asrafi itu yang dinisbatkan kepada Asraf. Asraf ini nama orang, nama apa itu Sultan Malmuk ya. Qaid Ba'i. Qaid Ba'i. Sultan Malmuk ini di masa Zakaria Al-Ansori itu kan kesultanannya masih Malmuk. Bukan ya. Pokoknya ada ukuran di Mesir, ukurannya menggunakan ukuran yang dipakai oleh Sultan salah satu Sultan Malmuk itu dikenal dengan Ashrafi. Ternyata dihitung timbangan satu nisab emas itu ketemunya 25 2/7 gimana nih? 25 2/7 dan 9. Kemudian ini ya, hitungnya 25 2/7 ini 9 ini. 9. Kemudian qala tilmidhu husayhuna wal muradu bil asrafi al qaid ba'i. Nah ini ya. Yang dimaksud dengan asrafi adalah asrafi qaid ba'i. Ini nama orang ini. Salah satu sultan Malmuk, salah satu sultan di Mesir. Nah, ini yang mengucapkan ini adalah murid dari Zakaria Al-Ansori, yaitu guru dari penulis Fathul Mu'in, maksudnya Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan Ashrafi adalah Ashrafi Qaid Ba'i. Ini apa nama orang ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian wafi fidzatin balawat mi'atai dirham. Ini barangkali bukan tis'un ya. Ini barangkali 1/9 ya. Kemudian untuk ukuran apa itu perak, keharusan zakatnya kalau sudah mencapai 200 dirham. Jadi kalau sudah mencapai 200 dirham itu baru ada kewajiban zakat. Biwasni makata dengan ukuran makah. Ini catatan kaki nomor 3. Wahia tu'adilu khamsami'ah wa sittina ghuraman. Jadi ukuran nisab perak itu kira-kira 560 ya, 560 gram. Perak ini kan ukurannya di Indonesia jarang dipakai ya. Biwas ni maka wa huwa khamsuna habbah wa khumusa habbah. Ukuran ini sama dengan 50 ya, 50 biji, 50 dan 1/5, 50 dan 1/5. Fal asratu dzarahim sab'u mafakir. Maka kalau dibagi 10 dirham itu 7 miskol. 10 dirham 7 miskol. Jadi hitungannya 10 dirham itu 7 miskol ya. 10 dirham sama dengan 7 miskol. Walawak sofihima kal mu'asyarat. Dalam bab emas dan perak tidak ada wakes. Wakes itu hitungan jeda. Hitungan jeda. Seperti zakat binatang itu kan ada hitungan jedanya. Kalau apa misalkan zakat kambing ya. Zakat kambing itu kan atau zakat unta ya. Zakat unta itu kan yang pertama 5 ya, yang pertama 5. Nisab pertama kan 5. Kemudian yang kedua 25 ya. Yang kedua 25. Nah, antara 5 dan 25 ini kan ada jeda nisab. Jadi 6 ya, hitungan unta 6 hingga 24 ini kan tidak ada nisab. Nah, ini namanya wakes ini. Pokoknya bilangan antara dua nisab itu namanya wakes. Ya, wakes itu tidak ada dalam zakat emas dan perak, seperti halnya zakat buah-buahan juga tidak ada, buah-buahan dan apa tumbuh-tumbuhan. Mu'asyarat ini maksudnya harta yang zakatnya dikeluarkan 1/10. Itu istilahnya mu'asyarat. Fayajibu fil isrina wa mi'ataini wa fi mazada ala dhalik. Walau biba dihabbah rubu'u usurin li zakat. Jadi kalau sudah mencapai 220, maksudnya 200 untuk perak ya, kemudian 20 untuk apa tadi, emas tadi kan 20 ya. Ya, emas ini kan ukurannya 20 miskol. Kalau perak kan 200 apa tadi, dirham, itu harus mengeluarkan 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10. Jadi nanti saya coba saya coret-coret ya. Dan kalau lebih dari itu, walau kelebihan itu hanya sebagian biji, maka ya tetap wajib. Pokoknya intinya yang dikeluarkan itu rubul usur. Jadi rubul usur itu misalkan 100 ini pertama dibagi 1/10 ya. Dibagi 1/10, ini 1/10 di sini, ini 1/10. Kemudian hasilnya dibagi lagi, ini sama dengan berapa? Sama dengan 100 dibagi 1/10 sama dengan 10 ya. Nah, 10 ini dibagi lagi menjadi 1/4. Nah, ini rubuknya. Nanti ketemunya kan 2,5 ya. 2,5. Jadi rubul usur ini sama dengan 2,5. Sama dengan 2,5. Ini rubuknya ke sini ya. Rubuknya ke sini. Jadi sama dengan 2,5. Jadi mudahnya zakat apa? Emas dan perak itu dikeluarkan 2,5%. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.